Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, ini sesi yang ketujuh dari pertemuan yang kedua Kuliah Mafatih al-Ilm dalam mengkaji kitab Al-Manzuma al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab al-Ilmiyah karya Al-Allamah Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masih dalam membaca wasiat-wasiat penting yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di bait syair yang ke 218. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, للشرع فانقد وسلم للقضاء ولا تخاصمن به كالملحد الخصم. Ini dua wasiat di sini. Wasiat yang keempat dan yang kelima. Al-inqad للشرع dan at-taslim للقضاء. Tunduk kepada syariat dan menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata beliau, lisyari fangqad, terhadap syariat hendaknya engkau tunduk. Dia tunduk kepada syariat, menerima segala dari syariat itu, apa yang datang dari syara' dia terima. Dia tunduk padanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisil mikafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna, secara menyeluruh. Jadi seluruh dari syariat dia tunduk dan menerimanya. Sebagaimana firman Allah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya memutuskan sebuah perkara, tidak pantas dia memiliki pilihan yang lain. Ya, tidak pantas dia memiliki pilihan yang lainnya. Baik. Jadi tunduk kepada syariat. Dan ini wasiat penting. Kemudian yang kelima, wasallim lil qada, dan terimalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaslim, berserah diri kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diputuskan maka dia terima. Wala tukhasiman nabihi kal mulhidil khasami. Dan jangan kamu berdebat atau mendebat hal tersebut seperti mulhid, orang yang menyimpang, orang yang melakukan ilhad, penyimpangan, kebengkokan, penyelisihan, al-khasam, yang gemar berdebat. Iya, karena ciri dari seorang yang ilmu itu berpengaruh padanya, tampak tunduknya kepada syariat, penerimanya kepada takdir, bukan orang yang senang berdebat. Bahkan sudah berlalu ya bahwa perdebatan itu bisa mengantar kepada apa? Kepada hal yang membahayakan. Iya. Karena itu di dalam hadits Abu Umama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah suatu kaum itu tersesat setelah berada di atas petunjuk kecuali orang-orang yang gemar berjidal, gemar berdebat. Kemudian Rasulullah membaca ayat di surah Az-Zukhruf ayat 58, "Ma darabuhu laka illa jadalan bal hum qaumun khasimun." Mereka tidak membuat untuk kamu, hai Nabi Muhammad, perumpamaan kecuali untuk mendebat saya. Bahkan mereka itu adalah kaum yang senang mendebat. Iya. Baik. Maka seorang penuntut ilmu, dia bukan orang yang senang berdebat. Tapi kalau ada masalah tidak dia ketahui, bisa dia tanyakan. Ada perlu sesuatu yang perlu dibahas secara ilmiah, dia bahas. Adapun berdebat dalam artian gemar untuk menolak kebenaran, tidak tunduk kepada syariat, maka ini jauh dari sifat seorang penuntut ilmu. Iya. Kemudian wasiat berikutnya dalam bait syair berikutnya. Wabil maqadiri, wabil maqadiri kun abdan limalikihi wa abidan mukhlishan fi syar'ihil qiyami. Ini keimanan kepada takdir. Ini wasiat yang keenam, al-imanu bil qadar. Wabil maqadir, dan terhadap takdir-takdir. Kun abdan limalikihi, jadilah kamu seorang hamba terhadap yang maha memilikinya. Wa abidan mukhlishan fi syar'ihil qiyami, dan seorang abid ahli ibadah yang mukhlis, yang ikhlas dalam syariatnya yang lurus. Jadi maksudnya di sini terhadap takdir seorang hamba itu, hendaknya dia ini sebagai hamba kepada Rabbnya, dan dia selalu beribadah kepada Allah. Dia kumpulkan dua hal di dalam bab qada wal qadar. Yang pertama, dia imani takdir dan ketentuan Allah itu. Ini pembahasannya di Tauhid Rububiyah dan keimanan kepada takdir. Bahwa dia adalah hamba Allah, tidak akan keluar dari ketentuan dan takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Tapi dia juga abid dan mukhlishan, seorang yang ikhlas. Di dalam hal tersebut, dia menegakkan ubudiyah kepada Allah. Bahwa dia adalah orang yang ikhlas di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di sini juga seakan-akan penulis isyaratkan di pembahasan takdir bahwa di takdir itu seorang tidak mempertentangkan antara keimanan dengan keimanan kepada takdir dengan keimanan terhadap syariat. Jangan ada yang berkata, oh ini kan sudah ditakdirkan, kalau begitu saya tidak usah sholat, tidak usah puasa, tidak usah beramal. Ini namanya mempertentangkan takdir dengan apa? Dengan syariat. Karena itu salah satu ciri benarnya keimanan seseorang terhadap takdir, dia imani takdir Allah. Terus jangan dia pertentangkan dengan apa? Dengan syariat. Tetap dia sholat, puasa, seperti biasanya. Ya kenapa? Sebab takdir Allah tidak ada yang tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Ya, sedangkan syariat jelas. Diturunkan Al-Quran, diutus Rasul, diterangkan jalan yang baik, diingatkan dari jalan yang buruk supaya dia hindari. Jadi syariat jelas. Kalau begitu, tidak boleh seorang berhujjah dengan takdir untuk meninggalkan syariat. Karena itu dari keimanan kepada takdir, seorang menggabungkan antara keimanan kepada takdir dan keimanan kepada apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian. Jadi kata beliau rahimahullahu taala setelah itu di bait syair berikutnya. Ini bait syair yang ke-220. Kata beliau rahimahullah, iyyaka fa'bud wa iyyaka sta'in bida tasil ilayki wa illa hurta fi dhulami. Iyyahu fa'bud wa iyyaka sta'in bida wa iyyaka sta'in fabida tasil ilayki wa illa hurta fi dhulami. Kepadanya lah engkau beribadah dan kepadanya lah engkau meminta pertolongan dengan hal ini, engkau akan sampai kepada Allah. Kalau tidak, engkau akan kebingungan di dalam kegelapan. Ini wasiat berikutnya. Wasiat yang ketujuh, al-jama' bainal ibadah wal isti'anah. Mengumpulkan antara ibadah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi kumpulkan antara dua hal. Al-ibadah dan apa? Al-isti'anah. Al-ibadah dan al-isti'anah. Dan memang seorang penuntut ilmu sudah berlalu bahwa ilmu yang dia pelajari itu adalah ibadah. Ilmu yang dia pelajari adalah apa? Ibadah, bahkan afdalul ibadah. Maka dia gabungkan di dalam dengan isti'anah. Dia selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dibantu di dalam belajar, dimudahkan di dalam memahami ilmu. Iya. Dimudahkan di dalam memahami ilmu. Dan ini hendaknya selalu dipelihara dan dijaga. Dan ini dua kaidah, menggabungkan antara ibadah dan isti'anah. Itulah di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah disebut sebagai ummul kitab, pokok dari Al-Quran. Kata para ulama, seluruh kandungan Al-Quran kembali kepada surah Al-Fatihah. Dan seluruh kandungan surah dari Al-Fatihah itu kembali kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Maka ini pondasi ibadah. Ibadah dan isti'anah, dua hal. Antara keduanya ada jenjang-jenjang penghambaan yang banyak. Semua yang namanya ubudiyah masuk di dalam ayat ini. Masuk di dalam ayat ini. Iya. Karena itu para ulama membahas dari jenjang-jenjang penghambaan terkait dengan ayat ini. Ada yang menyebutkan bahwa di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada 500 jenjang penghambaan. Ada yang menyebutkan 1000. Ada yang menyebutkan lebih daripada itu. Dan itu sebagiannya yang disebut oleh Abu Ismail Al-Harawi dalam kitabnya Manazil As-Sa'irin. Kemudian disyarah oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarij As-Salikin, 3 jilid. Beliau terangkan jenjang-jenjang penghambaan. Jadi seorang penuntut ilmu, dia gabungkan antara ibadah dan isti'anah. Iya. Karena itu ketika dia belajar, ya, dia juga bukan hanya mengambil ilmunya saja, tapi diamalkan ilmu tersebut. Ada ibadah-ibadah yang dia pelihara. Bacaan, dari bacaan Al-Qurannya dia jaga, hafalan haditsnya dia ulangi, ilmunya dia muroja, tapi dia juga memelihara dari sholat malam, sholat sunnah, hal-hal yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi itulah kehidupan. Apabila seperti itu, tasil ilaihi, engkau akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa, kalau tidak, hurta fi dhulami. Kamu tidak wujudkan dua hal ini, maka kamu akan menjadi bingung di dalam kegelapan-kegelapan. Iya, akan bingung di dalam apa? Kegelapan. Baik. Kemudian setelah itu, beliau berkata, wa khudh bil asbabi wastauhib musabbibaha wa thiq bihi dunaha tuflih walam tudami. Iya. Kata beliau, dan ambillah sebab-sebab. Dan ambillah sebab-sebab. Wa khudh bil asbabi wastauhib musabbibaha. Dan mohon kepada yang memberi sebab itu. Ya, mohon supaya diberi. Wa thiq bihi dunaha tuflih wala tudami. Dan percayalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tanpa melihat kepada sebab. Ya, tanpa melihat kepada sebab. Tuflih, kamu akan beruntung kalau kamu percaya. Walan tudami. Dan tidak akan disertai oleh kezaliman, ya, tidak ada yang membatalkan dari amalanmu kalau kamu seperti itu. Ya, di sini pembahasan berikutnya yang ke-8 kita sebutkan di situ ya. Al-akhdu bil asbab wad-du'a ila Allah was-siqatu bihi. Mengambil sebab, menempuh sebab, berdoa kepada Allah dan percaya kepadanya. Ini digabungkan. Ini wasiat penting. Jadi kalau misalnya dia mau berjalan tidak mengambil sebab, ini tidak masuk akal. Iya. Seorang mau selamat tidak tabrakan di jalan, dia naik motor di tengah jalan terus. Hah? Maka ini tidak mengambil sebab. Bagaimana dia bisa selamat? Dia jalannya di tengah jalan, diambil jalan orang. Iya. Jadi kalau mau selamat, ambil sebab, ambil jalan keselamatan. Karena itu tidak ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala contoh tidak mengambil sebab. Nabi Nuh alaihi salam ketika akan diselamatkan, kan disuruh membuat apa? Membuat perahu sebab dia selamat. Padahal Allah maha mampu menyelamatkan Nabi Nuh tanpa buat apa? Perahu. Tapi disuruh mengambil sebab, sebab itu peraturan dalam kehidupan. Iya. Maryam ketika hamil akan melahirkan, diperintah untuk berada di bawah pohon kurma. Diperintah menggerakkan dari pohon itu rantingnya. Akan berjatuhan buah-buah kurma yang apa? Yang segar. Disuruh mengambil sebab, menggerakkan. Ya, walaupun sebenarnya kurma itu, ya namanya kurma ya, itu dipukul di bawah pun tidak jatuh pohonnya. Dia keras sekali pohon buah kurma itu. Tapi dalam rangka mengambil sebab. Ya. Mengambil sebab. Maka harus mengambil asbab. Seorang penuntut ilmu juga seperti itu. Dia ingin mendapatkan ilmu, dia ambil sebab. Dia belajar bagaimana etika ilmu, cara belajar yang benar. Sudah tahu jalannya, dia tempuh. Dia berusaha, berupaya. Iya. Harus diambil sebab. Sehingga dimudahkan ilmu itu untuk dia. Jadi ambil sebab, wastauhib musabbibaha. Tapi dia juga memohon kepada yang memberi sebab. Jangan dia bersandar pada sebab, tapi dia juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi sebab itu agar dimudahkan. Wathiq bihi dunaha, dan percayalah kepada Allah. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat kepada sebab. Ah, ini kalau sudah seseorang itu sudah berjalan, ya dia tawakal benar, dia belajar menuntut ilmu sesuai dengan jalan, diserahkan urusannya kepada Allah, diambil sebab. Nah, kalau sudah berhasil, jangan dia melihat kepada sebab, tapi dia melihat bahwa ini semua semata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia berkata, "Oh, ini karena saya memang sudah berusaha. Saya sudah capek, sudah begini, sudah begitu." Jangan dia lihat kepada itu. Tapi dia lihat bahwa apa yang dia dapatkan ini semata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka di sini seorang penuntut ilmu kadang dimasuki oleh syaitan. Dia sudah berusaha, berupaya bagus, berjalan, sudah dibantu, begitu berhasil, dia merasa bangga dengan dirinya. Ini kena penyakit lagi di situ. Makanya untuk sempurna supaya jangan terkena penyakit itu, dia harusnya selalu percaya kepada Allah saja. Jangan percaya kepada sebab. Sebab dia jalani. Bagian dari upaya dia. Tapi dia percayanya kepada siapa? Kepada Allah. Tuflih. Pasti kamu akan beruntun. Walam tudami. Dan kamu tidak akan dizalimi. Iya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya terkait dengan masalah muwazanatul umur bisyara. Menimbang perkara itu dengan apa? Dengan syariat. Menimbang perkara itu kepada dengan syariat. Iya. Baik. Kata beliau, bisyari zin kull amrin ma hamamta bihi fa in bada salihan aqdim wa la tajimi. Dengan syariat timbanglah segala perkara. Segala perkara yang engkau berniat melakukannya. Kalau tampak perkara itu salih, akdim, lakukan. Wala tajimi. Dan jangan kamu diam, maksudnya jangan kamu menahan. Ya. Tapi lakukan kalau memang itu tampak yang salih. Nah. Baik. Jadi ini perkara berikutnya. Ya, karena itu seorang penuntut ilmu hendaknya menimbang segala perkaranya dengan syariat. Jadi kalau ada sesuatu, dia timbang dulu sesuai dengan syarat. Ini sudah benar atau tidak, mencocoki syariat atau tidak. Jadi apa yang dia inginkan, sudah dia cocokkan dengan syariat. Kalau sesuai dengan syariat, dia jalan. Tidak sesuai dengan syariat, dia berhenti. Dia berhenti. Iya. Karena itu seorang muslim dan muslimah, seorang yang telah mengenal ilmu, ilmunya itu mendidiknya supaya jauh berpikirnya. Jadi kalau ada sesuatu, tidak langsung dia lakukan begitu. Tapi dia timbang dulu apa yang dia mau lakukan ini. Dia periksa dulu dengan timbangan syariat. Nah, kalau sesuai dengan yang disyariatkan, dia kerjakan. Kalau tidak, dia berhenti. Iya. Kalau tidak, dia berhenti. Kemudian setelah itu di dua bait syair berikutnya, ini terkait dengan al-ikhlas was-sidq wa isabatus sunnah wa hadmun nafs. Iya. Terkait dengan keikhlasan, jujur, selalu menapaki sunnah dan selalu menekan diri, bukan menahan diri ya, tapi menekan dirinya. Hadmun nafs itu jiwanya dia tekan. Jiwanya dia patahkan supaya jangan melampaui batas. Merasa bangga dengan dirinya. Kata beliau rahimahullah, akhlishu wasduk asid wahdim fadi syuritat fi saliki sa'i au fi tibil kalimi akhlishu lillahi wasduk aziman wa asid siratahu wahdimannan nafsa tanhadimi tanhadimi. Iya. Kata beliau rahimahullah, akhlishu, ikhlaskan perkara itu. Ikhlaskan. Ini dalam segala perkara, sumber keberuntungan adalah ikhlas. Sumber keberuntungan adalah apa? Ikhlas. Iya. Dan di dalam saat-saat penting, di antara yang menyelamatkan seseorang adalah apa? Keikhlasannya. Karena itu perhatikan kisah tiga orang yang terkurung di dalam apa? Di dalam gua itu. Kan diselamatkan oleh apa? Keikhlasannya. Dia sebut amalannya dan dia katakan kalau ya Allah, kalau memang saya lakukan amalan itu ikhlas mengharap wajah-Mu, maka beri kami jalan keluar dari musibah yang menimpa kami. Jadi sebut keikhlasannya yang dilihat. Sampai mereka selamat dari gua. Kisahnya dimaklumi ya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Jadi ada tiga orang berjalan di masa dahulu. Ya. Terus hujan. Maka mereka berteduh di gua. Tiba-tiba jatuh batu besar menutup mulut gua itu. Yang namanya batu menggelinding menutup mulut gua. Tiga orang, bagaimana caranya dia buka? Iya. Maka mereka berkata, tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali kita berdoa kepada Allah. Maka setiap orang menyebut dari amalannya yang paling diharapkan. Dan itu setiap kali berdoa, mereka sebut, ya Allah, kalau memang ini saya lakukan ikhlas karena mengharap wajah-Mu, maka lapangkanlah kami dari musibah yang menimpa kami. Orang yang pertama berdoa, maka terbuka dari gua itu, tapi belum mampu keluar. Orang yang kedua berdoa, terbuka lagi, lebih banyak, tapi belum mampu keluar. Yang ketiga berdoa, terbuka sampai mereka berjalan biasa. Iya. Dan Nabi Yusuf alaihi salam diselamatkan dari kekejian karena keikhlasannya. Padahal luar biasa ya tantangan yang menimpa Nabi Yusuf alaihi salam. Iya. Kalau mau dilihat ujiannya itu besar sekali. Pertama, beliau berada di tempat yang kosong. Kemudian yang kedua, pintu semuanya ditutup. Yang ketiga, beliau yang diajak. Beliau yang diajak. Ya, perempuan yang cantik. Ya. Nabi Yusuf di situ bukan penduduk negeri. Ya, kalau misalnya ada sanak pemilihnya, nah mungkin masih malu berpikir. Ya, tapi ini dia bukan penduduk negeri, orang asing di situ. Tidak ada kerabat, tidak ada keluarganya. Jadi sebab-sebab yang memancing berbuat maksiat itu lengkap. Tapi bersamaan dengan itu Allah selamatkan Nabi Yusuf. Iya. Disebutkan alasannya, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al mukhlasin. Demikianlah kami selamatkan Nabi Yusuf dari kekejian, dari kejelekan dan kekejian. Sesungguhnya Nabi Yusuf ini dari hamba-hamba kami yang ikhlas, keikhlasannya. Jadi disebut dua hal, dari ubudiyah dan ikhlas. Maka ini dari hal yang perkara berguna untuk seorang penuntut ilmu. Kalau seorang itu belajar, Allah tahu keikhlasannya, maka ilmu yang dia pelajari itu biasanya lebih dimudahkan, lebih berberkah. Ada orang yang ilmunya sedikit, subhanallah, tapi Allah buat hasil amalannya itu lebih besar daripada orang yang banyak ilmunya. Daripada orang yang banyak ilmunya. Karena itu, jangan selalu melihat kepada banyaknya sesuatu, tapi dia melihat nilai ikhlas itu sangat besar sekali. Sangat besar di dalam kehidupan. Akhlishu wasduk. Kemudian jujurlah. As-sidiq. Itu bisa bermakna jujur, bisa bermakna tulus. Karena as-sidiq itu kadang dalam ucapan. Kalau ucapan berarti jujur. Dan kadang dalam niat. Niat bisa bermakna kesungguhan. Azm. Dan kadang dalam perbuatan badan. Ketulusan, kesungguhan. Maka diperlukan sidik. Ya. Kemudian asib. Ya. Dan asib. Asib itu artinya kamu mencocoki sunnah. Kamu mencocoki sunnah. Iya. Mencocoki sunnah. Karena kalau dia ikhlas, dia jujur, tapi tidak mencocoki sunnah, itu tidak diterima amalannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang apa? Amalan yang tertolak. Iya. Wahdim. Ini akan diterangkan oleh penulis. Wahdim artinya dia apa? Tundukkan dirinya. Dia tundukkan dirinya. Jadi ini empat hal. Kata beliau, fadi syuritat. Fadi artinya asalnya itu fahadihi. Tapi itu kadang dibahasakan oleh orang Arab seperti itu. Di saya. Iya. Baik. Maka ini semuanya yang sudah berlalu ini syuritat. Disyaratkan. Fi salihis sa'yi. Untuk kesalihan sebuah upaya. Wa fi tibil kalimi. Dan disyaratkan dalam baiknya amalan. Jadi ini syarat diterimanya amalan. Jadi kalau disebut apa syarat diterimanya amalan, penulis di sini sudah sebutkan beberapa syarat. Iya, ikhlas, sidik, mencocoki sunnah, dan dia menekan jiwanya. Kenapa perlu menekan jiwa? Sebab kalau dia sudah beramal, dia ungkit amalannya, dia ria, kemudian amalannya ini, dia ujub dengannya, maka amalannya akan menjadi batal, menjadi sirna. Menjadi tidak diterima. Iya, jadi penulis rahimahullah membahas sisi diterimanya amalan dari segala sudut. Beliau bahasnya. Jadi, salihis sa'i, benarnya sebuah upaya, wa tibil kalimi, baiknya sebuah ucapan, itu disyaratkan syarat ini. Karena itu beliau ulangi lagi. Akhlishu lillah. Ikhlaskan karena Allah. Wasduk aziman. Jujurlah kamu dalam azammu, bersungguh-sungguh. Wa asib siratahu. Wa asib siratahu. Dan hendaknya kamu mencocoki jalan Allah. Itu sesuai sunnah tadi. Wahdimannan nafsa tanhadimi. Iya. Dan tekanlah jiwa itu. Niscaya jiwa itu akan selalu apa? Selalu tunduk. Iya. Jadi kalau jiwa ditekan, maka jiwa ini akan selalu apa? Ya, selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jiwa itu selalu seperti itu, selalu ditekan bagaimana dia tunduk, dia patuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibuat jiwa itu menjadi jiwa yang gemar untuk memberontak. ya, jiwa yang ingin merasa dirinya bebas, jiwa yang merasa tidak ada yang mengaturnya, ya, maka ini jiwa apabila dia keluar dari hal yang seperti itu, ini dari jiwa yang berbahaya, ya, jiwa yang berbahaya, jiwa yang bisa mencelakakan dirinya sendiri. Karena itu selalu dia tekan jiwanya. Dan para ulama itu selalu seperti itu. Kalau dia berbuat sesuatu, dianggap dirinya belum ada apa-apanya. Iya, belum ada apa-apanya. Iya. Sebagian dari as-salaf di akhir dari umurnya sering seperti itu. Mereka menganggap bahwa dirinya apa? Belum berbuat apa-apa. Walaupun dia berharap, pintu harapannya besar. Ya, di akhir dari umurnya digabungkan antara al-khauf dan roja. Tapi jiwanya selalu dia tekan. Jiwanya selalu dia tekan. Ya, dari hal yang indah adalah apa yang disebutkan oleh Abu Uthman As-Sawbuni rahimahullahu ta'ala. Iya. Beliau berkata di dalam wasiatnya, beliau punya wasiat yang bagus ya. Beliau sebutkan ini wasiat Abu Uthman As-Sawbuni. Kata beliau, al-wa'id ghairul muta'ib. Seorang penasihat tetapi tidak mengambil nasihat untuk dirinya. Al-muqidu ghairul mutayakkid. Orang yang membangunkan orang lain tapi dia sendiri tidak senang untuk bangun. Al-amiru ghairul mu'tamir. Orang yang memerintah tapi dia sendiri ya tidak aktif dalam menerima perintah. Az-zajir ghairul munzair. Orang yang melarang tapi dia sendiri tidak terhentak oleh larangan. Al-muallim, al-mutallim, al-mu'tarif. Al-mundir, al-mukhawif. Al-mukhallid, al-mufrid. Al-musrif, al-muqtarif lis-sayyi'at, al-muqtarif. Ya. Dia katakan bahwa dirinya mengajar, apa namanya? Dia belajar tapi dia mengakui memberi peringatan membuat orang takut. Tapi dia sendiri banyak yang dia campur adukkan, banyak yang dia larikan, berlebihan, ya, berbuat dosa, tenggelam di dalamnya. Al-wafiq ma'adhalika birahmati rabbih. Tapi dia percaya bersamaan dengan itu rahmat Rabbnya. Ar-rajili magfiratihi. Mengharapkan pengampunan Allah. Ini perhatikannya, beliau bahasakan dirinya sendiri. Padahal Abu Uthman As-Sawbuni ini seorang imam di masanya. Dikenal sebagai wa'id. Yang manusia itu mengambil manfaat dari nasihatnya. Tapi ini metode para ulama di dalam menekan jiwa. Ya. Saya pernah belajar buku ini ke guru kami, Syekh Ahmad An-Najmi. Ketika saya bacakan poin ini, beliau katakan bahwa ucapan muallif di sini mimbabi hab min nafs, kata beliau. Ucapan penulis di sini dari arah dia menekan jiwanya, mematahkan jiwanya. Jangan sampai dia merasa bangga dengan apa yang dia kerjakan. Merasa bangga dengan apa yang dia kerjakan. Karena yang kita yakini bahwa beliau ini adalah orang yang ikhlas, orang yang bagus upayanya di tengah manusia. Tapi begitu para ulama. Ibnu Mas'ud berkata, kalau kalian tahu dosa-dosaku, kalian tidak mau duduk denganku. Kalian tidak mau apa? Duduk denganku. Dan ini bahasa mereka di dalam, apa namanya, berani di dalam mengakui diri, tidak merekomendasi dirinya. Dan kita perlu melatih diri ini untuk selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Jangan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri. Baik. Jadi ini wasiat-wasiat yang sangat berharga sekali dari penulis rahimahullahu ta'ala. Kemudian di sini dikatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, wala tu'jabanna bihi yuhbab wala tarahu fi janibid dambi wat taqsiri wan ni'ami. Nah, ini berikutnya. Pembahasannya yang ke-11 di sini, adamul ijab bil amal. Adamul ijab bil amal. Ya, tidak takjub dengan amalan yang telah dilakukan, yang diperbuat. Jadi seorang kalau sudah beramal, jangan dia takjub dengan apa? Dengan amalannya, kagum dengan amalannya. Ya, sebab ujub, merasa bangga dengan amalan ini sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Dan sudah berlalu ya ucapan penulis. Kita sudah kaji di pembahasan yang telah lalu, salah satu etika dari penuntut ilmu, jangan dia ujub. Ya, dan di sini diulangi lagi oleh penulis rahimahullah. Karena ujub ini bisa membahayakan dan bisa menghancurkan amalan. Bisa menghancurkan amalan. Yuhbab. Akan hancur amalannya. Wala tarahu. Dan jangan sekali-sekali kamu lihat amalanmu itu fijani bidzambi, di samping dosa. Ya, maksudnya kalau dia ingat dosa, sudah. Jangan merasa bangga dengan amalan. Pikirkan dosanya. Wattaksiri wan ni'ami. Ya, demikian pula, dia selalu pikirkan, dia banyak kekurangan. Ya, kalau berbuat sesuatu, belum sempurna. Wan ni'ami. Dan dia melihat banyak nikmat. Maksudnya kalau dia hitung nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak, amalan yang dikerjakan itu belum cukup untuk mensyukuri nikmat Allah. Dia belum menjadi hamba yang apa? Hamba yang bersyukur. Ya. Bagi, berarti ini empat perkara ya, disebut oleh penulis di bait yang ke-225 ini. Iya. Di bait yang 225 ini. Jadi beliau menerangkan bahwa tidak boleh seorang itu ujub dengan amalannya, akan hilang amalan itu. Nah, kalau dia berbuat amalan, maka pertama, jangan dia ingat amalannya di samping dosa yang dia perbuat. Kemudian yang kedua, ketika dia berbuat amalan, selalu dia hadirkan bahwa dia banyak kekurangannya. Dan yang ketiga, ketika dia beramal, dia mengingat bahwa apa yang dia lakukan itu belum cukup untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau wasiat-wasiat ini subhanallah, mengena di dalam jiwa luar biasa ya. Ini pejangan, apa namanya, pijakan-pijakan yang sangat berharga untuk seorang penuntut ilmu. Dan ini memang hasilul ilm seperti itu. Ya, seorang penuntut ilmu itu seperti itu. Nah, karena itu disebutkan dari ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, waditu anni sya'arah fi jambi abdin mu'min. Saya itu berharap, kata Abu Bakar, saya adalah sebuah rambut di samping hamba seorang mukmin. Ya. Jadi beliau menganggap bahwa dirinya belum ada apa-apa. Kalau dilihat seorang mukmin, dia menganggap dirinya itu seperti rambut. Ya. Dan ini menunjukkan kesungguhan mereka di dalam beramal dan menjaga amalannya. Selalu dia pandang dirinya itu kurang. Bahkan dia merasa dirinya belum ada apa-apanya. Dirinya belum ada apa-apanya. Ya, suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memegang lisannya. Kemudian beliau berkata, inilah yang membawa saya kepada berbagai kebinasaan. Dia tunjuk kepada apa? Lisannya sendiri. Iya. Dan ini kalau diperhatikan kepada kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu banyak sekali ya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, pembahasan berikutnya, yakni ijtinabun nahi wat taubah wal istighfar. Ini di bait syair yang ke-226. Kata beliau, wahaitu kana minan nahyi jtanibhu wa in zalalta tub minhu wastaghfir ma'an nadami. Iya. Jadi kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, di mana saja dari larangan ijtanibhu, maka jauhi larangan tersebut. Jauhi larangan tersebut. Wa in zalalta, kalau kamu keliru, tub minhu, bertobat darinya. Wastaghfir ma'an nadami, istighfar dan selalu menyesal. Yang namanya manusia, siapa yang luput dari dosa dan kesalahan? Kan begitu? Ya. Itu semuanya terjadi pada namanya manusia. Termasuk penuntut ilmu. Termasuk orang yang berilmu. Ya. Pasti dia jatuh di dalam kekeliruan. Tapi pokoknya di dalam hidupnya, kalau ada larangan, dia hindari. Ada larangan, dia hindari. Kalau berdosa, dia bertobat darinya dan menyesalinya. Karena itu sifat orang yang beriman, meninggalkan segala dosa. Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan gugurkan kesalahan-kesalahan kalian Dan kami akan memasukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fa in zalalta wa in zalalta, kalau kamu keliru, tub minhu, bertobat. Kalau keliru. Ya, ada pintu tobat terbuka. Itu keindahan hidup seorang mukmin. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Ya. Ada ujian, dia bersabar. Dia jatuh dalam kesalahan, dibukakan pintu tobat dan istighfar. Dibukakan pintu tobat dan istighfar. Di segala keadaan ada pintu ibadah untuknya. Ada pintu ibadah. Iya. Tapi dia tidak bergampangan jatuh di dalam dosa. Iya. Tapi kalau dia tergelincir, dibuat tergelincir oleh syaitan, maka jalannya dia bertobat. Wastaghfir, dan beristighfar. Man-nadami, disertai dengan apa? Disertai dengan an-nadam. Disertai dengan penyesalan. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, jadi ini tiga wasiat yang ke-12 ya. Ya, menjauhi larangan serta bertobat dan apa? Beristighfar. Kemudian berikutnya muhasabatun nafs. Ya, selalu mengintrospeksi diri. Ya, ini introspeksi diri. Kata beliau wa uqifin nafsa indal amra hal fa'alat wan nahyi hal naza'at an mujibin niqami. Ya, dan hentikan jiwa itu. Ini dia hentikan jiwanya, dia hisab. Dia buat jiwanya berhenti. Ketika ada perintah, dia tanya jiwanya, ini kamu sudah melaksanakan perintah atau belum? Iya. Kemudian yang kedua, kalau ada larangan, dihentikan jiwanya. Hal naza'at an mujimin niqami? Apakah dia sudah mencabut? Sudah berhenti dari perkara yang mengharuskan datangnya siksaan? Dari hal yang haram ini, kalau dia lakukan itu akan mendatangkan apa? Siksaan. Itu muhasabah. Namanya. Seorang apa? Menghisab dirinya. Iya. Dan seorang apabila muhasabah, dia menghisab diri. Inilah dari keindahan di dalam hidupnya. Karena itulah. Ya, perkara yang membuat amalannya itu selalu terkontrol, terjaga. Karena dia selalu menghisab dirinya. Ini apa kekurangannya? Saya ini kelirunya di mana? Kemarin saya jatuh tergelincir, saya lengahnya di mana? Lalainya di mana? Dia muhasabah dirinya. Dan lebih bagus menghisap diri sekarang daripada dihisap di hari esok. Karena itu kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu anfusakum qabla an tuzanu. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm. Iya. Kata beliau, hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab. Dan timbanglah diri-diri kalian sebelum kalian ditimbang nanti. Karena lebih ringan bagi kalian, hisab kalian di hari kemudian, lebih ringan bagi kalian, kalau kalian menghisab diri-diri kalian di hari ini. Iya. Maka lebih bagus menghisab diri di hari ini sebelum dihisab di hari kiamat. Iya. Dan di sini ada kalimat yang bagus ya dari Qatadah ketika menafsirkan ayat wa kana amruhu furata. Dan perkara orang ini selalu melampaui batas. Bagaimana dia melampaui batas? Kata Qatadah, adha'a nafsahu, dia telantarkan dirinya. Wa ghabida ma'a dhalika tarahu hafizan limalihi mudayyan lidinihi. Bersamaan dengan itu dia tertipu. Dia menjaga hartanya tapi menelantarkan agamanya. Menelantarkan agamanya. Karena ini orang tidak apa? Tidak melakukan muhasabah terhadap dirinya. Tidak melakukan muhasabah terhadap dirinya. Maka dia itu harusnya selalu menghisab dirinya. Ibarat dia bersyarikat, masuk dalam perniagaan, dia bisnis, join sama orang. Maka biasanya kan detail hitung-hitungannya. Ini berapa, sudah bagaimana perjalanan bisnisnya, bagaimana keuntungannya dan sebagainya. Demikian pula terhadap dirinya ini dia hisab. Iya, dia hisab. Ya, maka muhasabah ini ada bentuk yang sifatnya dia hisab dirinya sebelum beramal. Dan ada bentuk dia hisab dirinya setelah apa? Setelah beramal. Iya. Dia hisab dirinya setelah beramal. Ada hisab sebelum dia beramal, yaitu dia tanya dirinya apa yang dia kerjakan. Ya. Sebelum dia lakukan, pertama dia periksa dulu ikhlasnya. Ikhlas atau tidak. Iya. Adapun setelah beramal, itu ada tiga jenis. Yang pertama, dia hisab dirinya di atas ketaatan. Ini ketaatan, dia sudah kerjakan atau belum? Dia kurang-kurangnya di mana? Iya. Dia kurang-kurangnya di mana? Dia perhatikan. Kemudian yang kedua, dia hisab dirinya juga di atas, apa namanya tadi yang pertama, dia hisab dirinya di atas ketaatan. Kemudian dia hisab juga dirinya di atas larangan. Ini seperti yang disebut oleh penulis. Kemudian yang kedua, dia hisab dirinya atas setiap amalan yang dia tinggalkan. Iya. Atau dia hisab dirinya atas setiap amalan. Ini amalannya lebih bagus dia kerjakan atau dia tinggalkan. Ini lebih detail lagi ya hisabnya. Ini amalan bagusnya dikerjakan atau dia tinggalkan. Kadang ada amalan, tidak ada masalah. Tapi bagusnya dia tinggalkan. Dia hisab juga dirinya akan hal tersebut. Baik. Dan yang ketiga, dia hisab dirinya terhadap perkara mubah. Perkara yang boleh. Kenapa dia kerjakan begitu? Ya, apakah dia beruntung di situ atau tidak? Ya, maka ini kedetailan-kedetailan di dalam menghisab diri. Jelas hisab itu, ya secara global, dia selalu menghitung dirinya sejauh mana dia melaksanakan ketaatan. Yang kedua, dia hitung dirinya sejauh mana dia meninggalkan yang dilarang. Kemudian dia menghisab dirinya, dalam artian dia selalu bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang digabungkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dalam bait syair yang ke-226 ini. Di bait syair yang ke-227. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Fa'in zakat tahmadil maula mutakhiraha wa ni'matallahi bisyukrani fastadimi." Ya, ini pembahasan berikutnya tentang tazkiyatun nufus dan syukur terhadap nikmat. Ya, jiwa itu perlu ditazkiyah. Perlu di apa? Ditazkiyah, selalu dibersihkan, disucikan. Nah, dan Allah telah puji siapa yang mensucikan dirinya. Allah bersumpah dengan banyak sumpah ya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini sumpah. Apa yang ingin ditegaskan? Qad aflaha man zakkaha, telah beruntung siapa yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, dan telah merugi siapa yang mengotorinya. Iya. Karena itu ketika disebutkan pada hari kiamat, ya, tentang bagaimana manusia itu datang di hari kiamat, maka dikatakan, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang menghadap kepada Rabb-nya bergeliman dosa, maka dia tidak hidup untuknya neraka jahannam, dia tidak hidup dan tidak mati di dalamnya. Saking dahsyatnya siksaan di dalam neraka, dikatakan hidup tidak, dikatakan mati juga tidak. Ya, wa may ya'tihi mu'minan qad amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul ula jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Dan barang siapa yang datang kepada Allah sebagai seorang mukmin, maka untuknya berbagai derajat yang tinggi, surga-surga aden, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia kekal di dalamnya. Dan itulah balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa yang apa? Tazakka, selalu mensucikan dirinya. Maka ini mentazkiyah diri penting. Mensucikan diri itu paling pokoknya dengan ilmu. Dia mensucikan diri. Dengan ilmu, dengan Al-Quran, dengan mengamalkan ilmu. Itu paling pokok di dalam apa? Mensucikan dirinya. Karena itu para penuntut ilmu hendaknya bersyukur dengan hal tersebut. Ya, kalau sudah suci dirinya, dia puji Allah yang mensucikan dirinya. Karena itu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, apa? Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berilah jiwaku ini ketakwaannya. Dan sucikanlah jiwaku ini. Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Iya. Engkau adalah walinya dan maulanya. Baik. Maka ini adalah doa yang agung. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya. Yang ke-15, asyukru ala ni'am. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ni'matallahi bil syukri fastadimi. Dan hendaknya engkau selalu menetapkan, membuat nikmat Allah itu kekal padamu, tetap bersamamu dengan bersyukur terhadap nikmat. Jadi kalau ingin nikmat itu selalu bersama seorang hamba, tidak berubah, caranya syukuri nikmat. Caranya syukuri apa? Nikmat. Karena kalau nikmat disyukuri, dia bertambah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Dan andai kata kalian itu kufur, sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa, ya. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian bersyukur dan beriman. Jadi syukur ini adalah sebab yang menolak apa? Menolak siksaan. Iya. Maka hendaknya seorang itu bersyukur. Dengan syukur, nikmat akan terjaga. Nikmat akan terpelihara. Iya. Kemudian beliau beri nasihat yang lain. Ya. Ini yang ke-16. Al-hadar minal ma'asyah wal halak. Berhati-hati dari maksiat dan kebinasaan. Ini jiwa harus selalu seperti itu, ya. Dia berhati-hati dari segala yang bisa membahayakannya. Kata beliau, "Wain asad fa'asiha wa'alam adawataha wa'hadirnaha wahadirnaha wurudal muridil wakhimi." Iya. Jadi kalau dia bermaksiat, ya, jiwa ini mau bermaksiat, fa'asiha, jangan taati jiwa itu, jangan diikuti jiwa tersebut. Wa alam adawataha. Iya. Dan pahami, ketahui permusuhan jiwa itu. Ini dua fikih, ya, terhadap jiwa. Harus berhati-hati seorang itu. Yang pertama, yang harus dia kenal, kalau jiwanya ingin bermaksiat, jangan dia taati. Iya. Jangan dia taati. Kemudian yang kedua, dia mengenal bahwa jiwanya ini senang bermusuhan. Senang memerintah kepada hal yang buruk, hal yang tidak baik. Iya. Karena itu kata beliau, "Wahadirnaha." Peringatkan jiwa ini. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala, "Wahadiranha." Ya. Dan sungguh peringatkan kepada jiwa ini. "Wurudal muridil wahimi." "Wahadiranha." Peringatkan kepada jiwa. Jangan sampai dia masuk ke dalam hal yang membinasakannya. Hal yang bisa membinasakannya. Baik. Di sini, ikhwani fillah, walakhawat rahimani wa rahimakumullah. Iya. Jadi jiwa itu, pertama kalau dia ingin bermaksiat, jangan ditaati. "Wa amman khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Ya, sebelumnya "fa amman tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amman khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Nah, itu seperti itu. Iya. Jadi adapun siapa yang melampaui batas dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia, melampaui batas itu jiwa. Kalau dia diikuti melampaui batas, cenderung kepada jiwa, disebutkan itu neraka jahanam tempatnya. Tapi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya? Maqama rabbih ini ditafsirkan dengan dua penafsiran. Bisa ditafsirkan kedudukan Rabb-nya bermakna keagungan Allah. Dia takut kebesaran dan keagungan Allah. Dan bisa ditafsirkan maqama rabbihi, dia takut ketika dia berdiri di depan Allah pada hari kiamat. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan amalannya. Ya. Dan dia tahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsu. Maka surga adalah apa? Tempat tinggalnya. Jadi jiwa ini memang harus dikenal permusuhannya. Jangan diikuti. Itulah sebab surga, sebab yang menghindarkannya dari neraka. Sebagaimana jiwa ini, fikih yang kedua, jiwa ini gemar memerintah kepada yang jelek. Ya. "Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Sungguhnya jiwa itu gemar memerintah kepada yang buruk. yang jelek kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbku. Baik, karena itulah wahadirnaha, hendaknya engkau peringatkan jiwa ini wuruda al-muridil wakhimi, jangan sampai dia masuk kepada al-murid perkara-perkara yang bisa memberatkan dia sendiri, membinasakannya. Baik, kemudian kata beliau di wasiat berikutnya, ini yang ke-17 ya, al-i'tibar bimakhazi al-musyi'in. Kita poinkan dengan apa? Mengambil pelajaran dari kehinaan yang didapatkan oleh orang-orang yang berbuat dosa. Kata beliau, wandur makhazil musyi'ina. Iya. Di situ tertulis di cetakan antum musyi'aini. Musyi'aina. A-nya di situ dikasih i ya, musyi'ina. Wandur makhazil musyi'ina allati ukhidu biha wa hadir dunuban min iqabihimi. Ya, kata beliau, lihatlah makhazi, asalnya makhazi ya, tapi kalau dibaca ya, timbangan kofianya nanti akan bengkok nanti. Akan tidak seimbang. Karena itu disukun. Maka ya-nya tidak dibaca. Wandur makhazil musyi'ina allati ukhidu. Lihatlah kepada kehinaan-kehinaan orang yang berbuat dosa, yang telah disiksa biha dengan dosanya. Wahadir dunuban min iqabihimi. Dan hati-hatilah kalian dari dosa-dosa disebabkan karena siksaan tersebut. Ya, dan ini fikih besar ya. Fikih besar diingatkan di dalam Al-Quran. Diingatkan di dalam Al-Quran. Ya. Karena itu kisah-kisah umat yang menyimpang. Kisah-kisah umat yang menyimpang. Yang menentang para nabi dan para rasul. Disebutkan di berbagai tempat dalam Al-Quran. Dan di banyak tempat diingatkan akibat yang buruk dari hal tersebut. Wa ka'ayyim min qaryatin. Ya. Apa? Apa ayatnya di surah Al-Hajj? Wa ka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha. Wabi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Ya, betapa banyak dari negeri-negeri yang kami telah binasakan. Dan dia dalam keadaan zalim. Ya, maka atap dari negeri ini, rumah-rumah mereka atapnya itu sudah jatuh menempuh, apa namanya, menindih bawahnya. Dan betapa banyak dari negeri-negeri di situ punya istana yang sudah tidak ada lagi penghuninya. Ya, ada sumur-sumur tapi tidak dipakai lagi. Maksudnya apa? Sudah dibinasakan oleh Allah. Kemudian Allah mengingatkan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yafqahuna biha wa adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi sehingga mereka memiliki hati-hati, mereka make hati itu untuk berpikir. Telinga dipakai mendengar. Ya. Kejadian-kejadian ini tidak membutakan pandangan mata kalau seorang berpaling. Tapi yang buta itu hati yang berada dalam dada, itu yang menjadi buta. Ya, maka seorang mukmin dan mukmina hendaknya mengambil pelajaran dari apa yang menimpa umat-umat telah lalu. Dia pelajari umat yang telah lalu sebab dibinasakannya apa? Kenapa mereka binasa? Ya. Supaya dia jangan ikut kepada kebinasaan mereka. Berhati-hati. Nah, karena itu dikatakan di sini allati ukhidu biha, yang mereka ini diambil dengannya, maksudnya disiksa dengannya. Karena itu di surah Al-Ankabut ketiga diterangkan kebinasaan beberapa umat, dikatakan fakullan akhadna bidambihi. Setiap dari mereka kami siksa karena dosanya. Karena dosanya sendiri. Ya. Kemudian kata beliau wahadir dunuban min iqabihimi. Dan hati-hati dari dosa, dosa-dosa yang merupakan siksaan untuk mereka di situ. Baik, kemudian wasiat berikutnya, setelah wasiat ini yang ke-18, al-muhafadah ala sifatil muttaqin. Ya, menjaga apa namanya sifat orang-orang yang bertakwa. Ini yang ke-18 ya. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, walzam sifati. Ya, wawnya tidak dibaca di situ ya. Walzam sifati ulit taqwa alladina biha alaihimullahu athna waqtadih bihimi. Iya. Kata beliau, walzam sifati ulit taqwa. Hendaknya kamu mulazamah, mengikuti dari sifat orang-orang yang bertakwa, orang yang memiliki ketakwaan, yang Allah telah memuji mereka. Waqtadih bihimi, dan ikutilah mereka. Ya, dan itulah para nabi ya, yang paling pokok. Di surah Al-An'am ketika disebutkan para nabi, sebutkan nama-namanya. Allah berfirman setelahnya, ulaika alladzina hadallah fabihudahum uqtadih. Mereka itulah orang-orang yang Allah beri hidayah, maka di atas hidayahnya lah, hendaknya kalian mengikuti. Di atas hidayahnya kalian mengikuti. Jadi seorang penuntut ilmu itu, ya ini juga dari sifatnya, apa namanya, orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu, dia selalu mengambil contoh panutan. Mengambil contoh dan panutan. Tapi panutannya diambil dari orang-orang yang bertakwa. Diambil dari para nabi, dari para rasul, dari para a'immah. Karena itu dia gemar baca sirahnya para nabi, sejarah hidupnya para nabi, sirah hidupnya para rasul. Ya, dia gemar membaca sirahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia baca sirahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dia baca dari biografi hidupnya para a'immah. Ya, dia baca dari biografi hidupnya para ulama. Ya, termasuk guru-gurunya, dia mengambil sifat yang bagus dari gurunya. Iya. Karena itu subhanallah ada hal yang bagus di sini ya. Kita jadikan pelajaran di biografi Al-Imam Abu Daud As-Sijistani. Ini kenal semua Abu Daud As-Sijistani? Hah? Siapa yang kenal Abu Daud As-Sijistani? Angkat tangannya. Imam Abu Daud, penulis kitab As-Sunan. Ada tahu yang kenal Sunan Abi Daud? Ini salah satu dari buku hadith yang keenam. Ya, namanya Abu Daud As-Sijistani itu kunianya. Kalau nama beliau Sulaiman bin Ash'ath. Sulaiman bin Ash'ath. Abu Daud As-Sijistani ini, ya, di dalam biografinya disebutkan sebuah pelajaran berharga ya. Diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dengan sanad beliau. Ya, sampai kepada Abu Muawiyah, sampai kepada Ahmad bin Sinan dan selainnya, dia katakan haddatsana Abu Muawiyah. Abu Muawiyah ini Muhammad bin Khazim Ad-Darir anil Amash, dari Al-Amash. Al-Amash namanya Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi an Ibrahim. Ibrahim nama lengkapnya Ibrahim bin Yazid An-Nakhai an Al-Qamah, dari Al-Qamah, Al-Qamah bin Qais, orang Kufa juga. An Abdullah an dari Al-Qamah. Ini semuanya orang apa? Orang Kufa semua ini. Ya. Al-Qamah berkata, "Kana Abdullah yushabbah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadyihi wa dallihi." Kata Al-Qamah, adalah Abdullah bin Mas'ud itu radhiyallahu anhu. Beliau itu dianggap mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Pada petunjuk beliau dan pada gerak-gerik beliau. Jadi beliau kalau mengajar, ya mengarahkan gerak-geriknya, itu dianggap apa? Mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini pendidikan Nabi berpengaruh atau tidak? Ya, kalau mau lihat ciplakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Abdullah bin Mas'ud. Ya, persis dianggap mirip dengan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang lebih menakjubkan lagi setelahnya. Dikatakan wa kana al-Qamah tu yushabba bi Abdullah. Dan adalah Al-Qamah tadi muridnya yang meriwayatkan itu. Itu dikatakan dia mirip dengan Abdullah bin Mas'ud. Iya. Wa qala Jarir bin Abdul Hamid, wa kana Ibrahim yushabba bi Al-Qamah. Adalah Ibrahim An-Nakhai yang meriwayatkan tadi dari Al-Qamah, itu dianggap mirip dengan Al-Qamah. Iya. Wa kana Mansur yushabba bin Ibrahim. Dan ini Ibrahim punya murid namanya Mansur bin Mu'tamir. Dikatakan bahwa Mansur ini mirip dengan siapa? Dengan Ibrahim An-Nakhai. Iya. Dan di bawahnya lagi, Mansur itu ada muridnya namanya Sufyan Ats-Tsauri. Dan dikatakan Sufyan ini mirip dengan siapa? Mansur. Ya. Mirip dengan Mansur. Ya. Kemudian di bawahnya lagi, Sufyan Ats-Tsauri ini punya murid, namanya Waqi' ibn al-Jarrah. Iya. Waqi' ibn al-Jarrah. Dikatakan bahwa Waqi' ini mirip dengan siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Waqi' punya murid namanya Ahmad bin Hanbal. Ada yang tidak kenal Ahmad bin Hanbal? Hah? Ada yang tidak kenal? Palu-palui nanti. Kalau Imam Ahmad tidak kenal ya. Baik. Jadi dikatakan Ahmad bin Hanbal itu mirip dengan siapa? Waqi'. Ahmad bin Hanbal punya murid namanya Abu Daud As-Sijistani. Dikatakan Abu Daud As-Sijistani ini mirip dengan siapa? Imam Ahmad. Subhanallah. Ini mirip dengan gurunya, dari gurunya sampai kepada Nabi SAW. Ini lihat ahlul hadith seperti itu. Bukan cuma pandir riwayat saya. Bukan cuma hafal hadithnya saya. Akhlak pembawaannya mereka warisi. Mereka riwayatkan juga. Mereka riwayatkan. Ilmu itu seperti itu. Ilmu seperti itu, subhanallah. Baik, jadi ini hal yang kita lihat ya. Jadi kalau seorang itu mulazama dengan sifat ulit taqwa, orang-orang yang bertakwa, yang Allah telah puji, waqtadi bihimi, dan ambil contoh dari mereka. Kemudian setelah itu beliau terangkan berikutnya, yang ke-19, al-kunut wal-raja wal-khauf. Ya, kunut, raja, dan apa? Khauf. Ya, kunut itu, itu artinya taat beribadah. Taat beribadah. Walaupun kunut banyak maknanya. Bisa bermakna lama dia berdiri. Bisa bermakna kunut itu adalah orang yang apa? Orang yang banyak kebaikannya. Iya. Dan kunut punya banyak makna. Ada belasan makna disebutkan oleh Al-Iraqi dan selainnya. Yang jelas kita diperintah untuk kunut. Ya. Wa kunut bainar raja wal khaufi kum abadan takhshad dunuba wa tarju afwadil karami. Ya, kata penulis rahimahullah, dan hendaknya kamu kunut. Ya. Karena itu Maryam alaihi Maryam ibu Nabi Isa itu dikatakan dalam Al-Qur'an, ya Maryam kunuti li rabbiki, wahai Maryam kunutlah engkau kepada Rabbmu, maksudnya taat kepada Rabbmu. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam disifatkan seperti itu. Inna Ibrahima kana ummatan apa? Qanitan lillah. Dia adalah seorang umat yang qanit karena Allah Subhanahu wa taala. Waqnut wa bainar raja'i wal khaufi kum abadan. Antara raja dan khauf kamu selalu selama-lamanya seperti itu. Antara raja dan apa? Antara raja dan khauf. Ini dua hal dimiliki kalau seorang penuntut ilmu. Dia punya roja, dia punya hafalan, apa namanya, dia punya harapan, roja itu harapan, dan dia punya apa? Al-khawf, rasa takut. Dia punya rasa takut, seperti dua sayap burung. Ya, dua sayap burung ya harus seimbang. Kalau dia punya khawf saja, ya, tidak bisa terbang burung itu. Dia punya roja saja, tidak bisa terbang. Tapi harus punya apa? Dua-duanya, baru seimbang. Iya, khawf ini yang membuat dia semangat beramal. Karena rasa takutnya kepada Allah, maka dia semangat untuk beramal. Rasa harapannya membuat dia takut. Karena besarnya dia harapan, dia khawatir. Jangan sampai peluang ini luput. Maka dia punya rasa takut. Jelas ya? Dia punya rasa takut. Karena itu khauf dan roja itu berimbang. Harus dimiliki oleh seorang hamba. Dan para nabi, para rasul seimbang mereka dalam ibadah. Innahum kanu yad'unana ragaban wa rahaba, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Sifatnya para nabi, mereka itu bersegera di dalam kebaikan dan beribadah kepada kami dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harapan, dan mereka ini adalah orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami. Karena itu di dalam berbagai ayat selalu digabungkan antara luasnya rahmat Allah dan antara siksaan Allah, agar supaya seorang tahu ada dua hal, harapan dan apa? Rasa takut. Di banyak tempat ya, diantaranya Allah berfirman, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Beritahu kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya aku adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan sesungguhnya siksaanku, siksaan yang maha pedih, yang sangat pedih. Jadi sebutkan dua hal. Ini rasa harapan yang pertama, maha pengampun lagi maha penyayang, dibuka harapan. Tapi diingatkan juga apa? rasa takutnya. Wa nadabi wal adabul alim. Baik. Karena itu kata beliau, waqdud bainar raja wal khauf kum abadan, selalu seperti itu. Takhsyad dunuba, kamu takut dosa-dosa. Wa tarju afwadil karami, tapi kamu juga mengharapkan maaf Allah Subhanahu wa taala yang memiliki apa? Al karam. Nah, kemudian di sini beliau rinci ya, dhabit al khauf dan raja. Ini pembahasan yang ke-20. Ada kekeliruan ya di dalam memahami khauf dan raja. Ini yang mau ditegaskan oleh penulis di sini. Rahimahullahu taala. Iya. Ini penulis luar biasa ya, bahasa-bahasa beliau yang beliau pakai di sini. Iya. Ini banyak kalimat yang mendalam menunjukkan kedalaman ilmu beliau rahimahullah. Kata beliau, fal khaufu ma awrathat taqwa wa hatta ala mardati rabbi wa hajril ithmi wal athami. Iya. Kata beliau, al khauf itu, rasa takut itu adalah apa yang mewariskan ketakwaan. Dan rasa takut yang benar itu akan selalu memotivasi untuk mencari ridho Allah, meninggalkan dosa dan orang-orang yang berdosa. Ya, wahajiril ithmi wal athimi. Wal athimi. Diperbaiki itu ya harakatnya, wa athimi. Athimi artinya banyak berdosa, orang yang banyak berdosa. Dari fi'il, dari sigha mubalagha. Baik. Dosa dan orang yang banyak berdosa. Jadi dosanya ditinggalkan, orang yang berdosa juga dia tinggalkan, jangan sampai mempengaruhinya. Jadi beliau tengah ingatkan di sini, khauf itu rasa takut yang benar itu rasa takut yang membuka pintu roja. Jelas ya? Jadi kalau rasa takutnya ada harapan di belakangnya, itu rasa takut benar. Tapi kalau ada orang rasa takut, wah saya takut kepada Allah, ya kerjanya di kamar saja sembunyi, ya tidak mau beribadah, jadi malas. Penakut. Nah, ini bukan rasa takut namanya. Itu putus asa. Ya, putus asa dari apa? Rahmat Allah. Kalau rasa takutnya benar, dia takut kepada Allah, maka dia pasti termotivasi untuk apa? Untuk beramal. Dia akan semangat. Oh, ini saya takut siksaan Allah. Saya harus banyak beramal. Kan begitu. Nah, ini baru benar rasa takutnya. Baik. Demikian pula sebaliknya. Jadi sebelum saya balas sebaliknya. Jadi dia mewariskan takwa. Jadi kalau rasa takut itu pasti mewariskan apa? Takwa. Takwa itu dia jalankan segala perintah, dia tinggalkan segala yang dilarang. Dan rasa takut yang benar itu akan memotivasi dia untuk mencari ridho Allah. Dan rasa takut yang benar akan memberikan motivasi kepadanya untuk meninggalkan dosa dan orang-orang yang berdosa. Ini tiga ukurannya. Rasa takut yang benar. Kemudian berikutnya beliau terangkan rasa harapan yang benar. Iya. Kata beliau, kadar raja. Ma ala hatha yahuthu litas dikin bimu'ili rabbi bil jaza al-adhimi. Ya. Kata beliau demikian pula harapan itu. Ala hatha. Apa yang seperti itu sama dengan rasa takut. Jadi rasa harapan itu mewariskan apa? Mewariskan rasa takut. Iya. Mewariskan rasa takut. Sehingga dia benarkan akan ada nanti perjumpaan dengan Allah. Yang membalas dengan balasan yang besar. Ya, kalau dia sadar akan berjumpa dengan Allah, ya harapannya ini akan menjadi benar. Dia berharap, ya sehingga harapannya ini membuat dia beramal dengan benar. Ya, dia jadi khawatir kalau berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana dia beramal. Jadi rasa harapan yang benar itu adalah harapan yang ada rasa takut di dalamnya. Kalau harapannya tidak ada rasa takutnya, ini bukan harapan namanya. Iya, tapi ini adalah orang-orang yang tertipu dan lalai. Ya, karena itu dia sewenang-wenang, gampang berbuat dosa, gampang ini. Wah, rahmat Allah kan luas. Allah kan maha mengampuni. Tidak ada rasa takutnya. Jelas ya? Nah, ini bukan harapan namanya, ini dikerjai oleh syaitan. Dikerjai oleh syaitan. Baik. Karena itu kata beliau, rahimahullahu ta'ala, wal khawfu in zada afdalil qunuti kama yufdir raja li amnil makri wan niqami. Rasa takut itu, kata penulis, rahimahullahu ta'ala, ya, kalau dia berlebihan, itu akan mengarah kepada putus asa. Sebagaimana rasa harapan, kalau dia berlebihan, itu akan mengantar kepada merasa aman terhadap makar Allah, merasa aman terhadap apa? Siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tiga bait ini semuanya pembahasan yang ke-20. Rincian rasa takut dan rasa harapan yang benar. Kemudian setelah itu beliau berpindah di nasihat yang ke-21. al-wasat wal-istiqamah baina tafrid wal-ifrat. Iya. Bersikap pertengahan dan istiqamah antara sifat menyepelekan dan sifat apa? Berlebihan. Iya. Kata beliau rahimahullah, fala tufarrit wa la tufrit wa kun wasatan wa mithla ma amara ar-rahmanu fastaqimi. Jangan kamu berlebihan. Apa? Jangan kamu menelantarkan. Tufarrit artinya apa? Menelantarkan. Wa la tufrit, dan jangan kamu berlebihan. Jangan tufarrit, menelantarkan, dan jangan berlebihan. Wa kun wasatan, berada di tengah-tengah. Wa mithla ma amara ar-rahmanu fastaqimi. Dan seperti yang diperintah oleh Allah Ar-Rahman, hendaknya kamu istiqamah. Ini bait syair penulis ini beliau bahasakan dari ayat ya di surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Istiqamahlah engkau ya Nabi Muhammad sebagaimana kamu diperintah dan jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Ya, maka itu ukurannya seorang berada di tengahan. Jangan melampaui batas, jangan pula apa? Jangan pula dia menyepelekan. Karena sifat umat ini disebut dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, saddid wa qarib wa abshir wasta'in bigudu win warrawahi adlij qasidan wadumi. Iya. Di situ perhatikan bait syair ini ya. Bigudu, ada waw di situ ya, bigudu. Terus bait syair setelahnya ada win. Bigudu win. Ya, harus ada winnya di situ ya. Kalau tidak ada winnya, rusak timbangan syairnya. Iya. Saddid wa qarib wa abshir wasta'in bigudu win warrawahi adlij qasidan wadumi. Ya, saddid artinya lakukan sadat. Ya, sadat itu ya, dia betul-betul lurus ya. Seperti kalau ada anak panah. Panah yang lurus itu dikatakan al-qaus al-musaddad. Panah yang sudah ditasdid. Tahu anak panah ya, kalau sudah lurus ya. Nah, itu bisa dipakai apa? Memanah. Kalau anak panah itu bengkok sedikit saja, itu enggak cocok dipakai. Dia bengkok sedikit saja, enggak bisa dipakai. Karena pasti tidak tepat apa? Sasaran. Jadi ditasdid, betul-betul lurus. Iya. Ini dasar pertama, tasdid. Pada segala perkara dia mencocoki, dia lurus, dia tidak kemana-mana. Iya. Nah, ini kalau sifat ini terlihat pada seorang penuntut ilmu, maka itu berpengaruh ya di dalam kehidupannya. Karena itu Imam Al-Bukhari punya guru namanya Musaddad. Musaddad bin Musarhad. Abul Hasan Al-Basri. Musaddad namanya. Musaddad itu artinya orang yang apa? Diluruskan. Ya, Al-Bukhari pernah meriwayatkan dari gurunya Al-Musaddad ini. Musaddad ini di Kitabul Hajj. Beliau berkata, haddathani Musaddad. Wahuwa Musaddadun kasmihi. Ya. Kata beliau menceritakan kepada saya, guru saya Musaddad. Dan beliau ini Musaddad sama seperti namanya. Ya. Lurus seperti apa? Namanya. Nah, itu kelihatan di kehidupannya. Dinilai oleh siapa? Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bahwa dia ini lurus seperti apa? Seperti namanya. Jadi lakukan tasdid, waqarib. Dan lakukan apa? Muqarabah. Muqarabah itu kalau dia bisa pas, ya dekat-dekat. Kalau tidak bisa pas. Jelas ya? Jangan tidak bisa dekat. Wah sudah kalau gitu, biarin aja lewat. Tidak. Ya. Kalau dia tidak bisa pas, dia dekat-dekat. Lakukan muqarabah. Dia sudah pas, kadang dihambat sesuatu jadi jauh. Dia dekat lagi. Lakukan muqarabah. Ya, wa abshir, dan selalu bergembira. Nah, ini penting. Ya, jangan putus asa, selalu bergembira. Ya, selalu berbahagia. Selalu dia menyambut dari kabar gembira. Ya, karena agama ini semuanya adalah kegembiraan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan keutamaan dan dengan rahmat Allah, dengan itulah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada segala dunia yang mereka kumpulkan. Lebih baik daripada segala dunia yang mereka kumpulkan. Kemudian, wasta'in biguduwin warrawahi. Nah, ini berikutnya. Ambil isti'anah di waktu pagi dan apa? Petang. Disebut dua waktu di sini, pagi dan petang. Sebab di waktu ini paling banyak kebaikannya. Ada dikir pagi, dikir sore. Pagi dan petang itu masuk di dalamnya sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat apa? Sholat isya. Ya. Ada kebaikan, dia lakukan semuanya di situ. Di waktu pagi dan petang, diambil isti'anah. Ya. Kemudian, wa'adlij qasidan. Dan di malam hari, ad-duljaya, lakukan perjalanan di akhir malam. Apa ini akhir malam? Lakukan sholat malam. Dia berdoa kepada Allah, bermunajat di sepertiga malam terakhir. Doa dikabulkan. Wadumi, dan kamu hendaknya continue di atas hal ini. Ya, adilij, qasidan, qasidan ini pertengahan ya. Pertengahan, tidak ekstrim. Sebagaimana yang sudah berlalu. Ya, qasidan. Wadumi, dan hendaknya engkau continue. Ini hadith. Ini ucapan penulis di sini. Beliau bahasakan dari hadith ya. Hadith Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu wa qaribu, wagdu wa ruhu, wa syai'un minad dulja wal qasda al qasda tablughu. Ya saddidu, lakukan tasdid, wa qaribu, muqarabah, wagdu, ya lakukan ibadah di waktu pagi, wa ruhu di waktu petang, wa syai'un minad dulja, dan sesuatu di malam hari. Wal qasda al qasda tablughu, pertengahan-pertengahan kalian akan sampai. Di sebuah riwayat, wa abshiru, dan bergembiralah. Jadi bahasa penulis memang di sini beliau kumpulkan apa? Dari riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini wejangan penting ya. Wejangan yang ke-21 ini, wasiat yang ke-21. Dan yang ke-22 ini terkait dengan as-sadat wal muqarabah. Ya. Kemudian wejangan yang ke-23, al-hadar minal kasal wal mulul. Ya. Hati-hati dari sifat malas dan bosan. Nah ini dua penyakit ya dari penuntut ilmu. Harus dihati-hati. Malas dan apa? Bosan. Kata beliau, pamithlu ma khanatil kaslana himmatuhu patalama hurimal mumbattu bisa'ami. Ya. Seperti orang yang pemalas itu dikhianati oleh semangatnya. Sebagaimana orang yang membattu, ya, ini al-membattu dibahasakan oleh siapa? Penulis rahimahullahu ta'ala. Al-membattu ini orang yang berhenti di tengah jalan. Ya. Orang yang berhenti di tengah jalan. Jadi ibaratnya dia berkendaraan mogok di tengah jalan. Nah, ini al-membattu. Sebagaimana al-membattu ini, dia diharamkan dapat kebaikan karena dia bosan. Nah, ini dua. Dihindari oleh seorang penulis. Apa namanya? Oleh seorang penuntut ilmu. Jadi kalau yang pertama, saddidu, terus lurus. Qaribu, dekat. Ya. Abshiru, ambil isti'anah pagi, sore, malam, hari, pertengahan, terus, sampai. Kan begitu? Tidak ada berhenti. Sebaliknya, kalau malas, putus di jalan, ini bahaya. Karena ini dua sifat hendaknya dihindari. Ya, dan betul ya, seorang itu kadang ada waktunya dia bosan kadang. Atau turun semangat. Dan itu wajar pada manusia. Ya, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, datang dari dua orang sahabat, dari Abdullah bin Amr bin As, dari seorang lelaki dari sahabat. Nabi bersabda, "Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah." Ya. "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." وَمَنْ كَانَتْ إِلَا غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكْ. Sungguhnya setiap amalan itu ada syirrah, ada semangat. Jadi kalau ingin beramal, seorang semangat. Apalagi kalau baru ya. Ya baru. Ini mudah-mudahan antum semua ini semangat terus sampai akhir apa? Kuliah ya. Ya. Baik, ini lumayan ya, berkurangnya masih sedikit. Ya. Berkurangnya masih sedikit daripada pertemuan sebelumnya. Ya mudah-mudahan semuanya diberi istiqomah dan semangat. Baik. Jadi apa namanya? Likulli amalin syirrah. Setiap amalan itu ada syirrah, semangat. Di belakang setiap semangat ada fatrah namanya. Di belakang setiap semangat ada apa? Fatrah. Ini turun semangat. Kondisi dia turun semangat. Ya. Dan ini sering terasa orang belajar. Ya. Continue awal semangat. Wah ini Masya Allah, keutamaan Al-Quran ini. Oh, semangat, mau hafal Quran. Malam ini semangat. Ya. Wah, insyaallah saya besok menghafal Al-Quran ya dalam 300 hari. Sudah ada apa namanya? Ada targetnya, programnya. Ya, baru sampai di pagi hari ya sudah berkurang semangatnya. Jelas ya? Ada yang masyaallah mulai menghafal. Hari pertama saya hafal begini. Kedua, ketiga. Besok wah kayaknya libur aja dulu deh. Nanti saya jamak besok insyaallah. Ya. Masih berhasil. Besok dia nyamak, bisa. Berjalan libur sebulan. Ya. Bulan depannya masih bisa dia meroja. Saya meroja dulu yang lalu kemarin sudah lupa-lupa. Akhirnya kalau seperti ini sulit. Ya. Nah, ini kalau begitu turun semangat orang harus apa? Harus punya metode. Ketika semangat itu turun. Nah, ini yang disebut oleh Nabi di sini. Jadi ketika semangat itu, kurang semangat, fatrah, futur itu datang, ada metodenya. Karena itu kata Nabi, siapa yang mengarah kepada sunnahku, dia dapat petunjuk. Tapi siapa yang selain itu, nah ini yang binasa. Jadi kalau dia kurang semangat, misalnya hari ini kurang semangat membaca sendiri. Oh sudah, saya cari kawan lah. Coba dengarkan. Nah ini kan, diobati tidak semangatnya menjadi apa? Menjadi semangat. Ya. Sudah dia tempuh pakai itu juga, tidak mau masuk juga. Hafalannya, ya sudah hari ini saya muroja'ah saja. Ya, muroja'ah. Tidak ada dia diam. Oh kalau begitu saya baca hadits saya. Oh kalau begitu saya baca sirah para ulama. Supaya bangkit semangatnya lagi. Kan begitu. Nah ini kalau tetap di atas sunnah itu mendapat petunjuk. Tapi kalau selain daripada sunnah ini yang binasa. Iya. Sudah tidak semangat. Oh kalau gitu. Apa namanya. Saya jalan-jalan saja dulu. Ya pergi shopping. Ya pergi piknik. Ya kayaknya saya perlu perubahan cuaca ini. Nah itu kan bahasa sebagian orang ya. Ya saya ingin merubah cuaca dulu. Ini kayaknya cuaca kota Makassar panas terus. Ya, saya pengen cari dulu cuaca-cuaca yang bagus di gunung. Barangkali bisa apa namanya? Bisa menguap semua ini yang di kepala supaya segar lagi. Ya. Tapi begitu naik ke gunung, ya. Ternyata semakin tersumbat di gunung. Ya. Nah, ini sulit ya. Jadi harusnya seseorang itu kalau dia belajar, dia punya cara. Bagaimana ketika dia turun semangat, dia obati dengan hal yang bisa membangkitkan apa? Semangatnya. Jangan semakin dia biarkan. Apalagi kalau dia keluar kepada hal yang tidak disunnahkan. Itu berbahaya. Iya. Karena itu pentingnya seorang belajar menuntut ilmu, dia kenal. Bagaimana cara belajar itu. Bagaimana cara belajar. Karena itu sebagian dari as-salaf subhanallah, ada yang kalau dia misalnya kurang giat beribadah, dia datang kepada kawannya. Minta dinasihati. Ya, seperti ada kisah menajubkan ya. Di masa Hasan al-Basri ada seorang ahli ibadah. Ya. Dia ini diantar oleh anaknya, sudah buta. Diantar oleh anaknya ke rumah Hasan al-Basri. Ini anaknya saking berbaktinya kepada orang tuanya. Dia lewati sungai begitu. Dia menjadi jembatan untuk bapaknya supaya bisa lewat. Di atas punggungnya. Sampai ke rumah Hasan al-Basri, diketuk pintu. Ya, budaknya menjawab, Hasan al-Basri sedang istirahat, tidak boleh diganggu. Maka dia sebut namanya, budak ini pergi laporan ke Hasan al-Basri. Ada si Fulan, bin Fulan dibawa. Langsung Al-Hasan al-Basri turun. Bukakan pintu. Ya, dikenal. Maka masuklah orang ini, dia berkata, wahai Al-Hasan, saya merasakan ada yang keras di hatiku. Nasihati saya. Maka Al-Hasan pun menasihati orang tersebut. Sampai orang ini menangis. Hasan al-Basri juga menangis. Ya. Terus dinasihati sampai mati orang itu di majelis. Subhanallah. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Besarnya rasa takut mereka. Ini cara mengobati ya. Kalau di masa itu seperti itu caranya. Iya. Dan para ulama ahli hadis, ya, mereka ketika membaca hadis seperti itu. Sudah menghafal misalnya menulis. Dia continue malam harinya dia tulis, dia pindahkan tulisannya. Kalau dia capek menghafalnya, dia tulis, dia pindahkan tulisan. Iya. Jelas ya? Kalau misalnya dia capek menghafal sendiri, ketemu kawannya, sudah. Mudzakarah. Saling tukar apa? Tukar pengetahuan, tukar hadis. Itu mudzakarah namanya. Sampai ada sebagian dari salaf ketemu di pinggir, di luar Masjidil Haram. Kamu kemarin hafal hadis di bab ini berapa? Oh, saya hafal sekian hadis. Oh, saya juga hafal sekian hadis. Saya hafal begini-begini. Kawannya bilang, saya juga hafal begini-begini yang saya punya riwayat. Terus tidak terasa sampai terdengar adzan subuh. Daripada Isya sampai apa? Subuh, berdiri berdua. Ya. Ini saking asyiknya mereka, subhanallah. Nah, karena itu kata Al-Mizzi rahimahullahu ta'ala, man hazal ilma wa dakarahu, salahat dunyahu wa akhiratuh. Fa'adim lil ilmi mudakaratan, fahayatul ilmi mudakaratuh. Siapa yang mendapatkan ilmu dan selalu dia mengulangnya, maka akan baik urusan dunia dan akhiratnya. Karena itu, selalulah kalian mudakarah terhadap ilmu. Karena hidupnya ilmu itu dengan banyak mudakarah. Banyak mudakarah. Baik. Maka malas itu tidak cocok di dalam apa? Belajar. Harus diobati. Ya. Ini pembahasan sebenarnya ya, bagaimana cara mengantisipasi dan mewaspadai malas ini di dalam belajar. Nah, ini jadi PR ya. Jadi PR, bagaimana cara mengobati malas. Sebenarnya di pelajaran yang sudah berlalu, itu ada kiat-kiat dan poin-poinnya yang sudah bisa dipakai untuk mencatat obat guna penyakit malas. Demikian pula orang yang berhenti di jalan. Karena apa? Karena bosan. Orang yang berhenti di jalan karena bosan. Nah, ini juga bosan. Ya, harusnya kalau dia bosan, jangan membuatnya berhenti. Jangan membuatnya berhenti. Tapi, ya, dia menggantinya dengan suasana yang tetap dia bisa apa? Bisa continue. Karena itu seorang juga ketika menghafal, dia cari posisi yang bisa. Yang ringan baginya. Ya, yang ringan baginya. Karena itu kalau dia hafal hadis sedikit-sedikit, tapi dia bisa continue. Jangan banyak, tetapi apa? Putus. Ambil sedikit, continue. Itu paling bagusnya. Sedikit, continue. Iya. Daripada banyak, tapi putus-putus. Ya, ini repot ya. Lebih bagus dia sedikit, tapi continue. Ini yang membuat dia ringan nanti. Kalau dia bisa jaga, sudah bisa continue. Ya. Walaupun sedikit, tapi dia continue. Nanti terbiasa. Ya. Dia menjadi memiliki kepribadian sudah. Memiliki jiwa. Nah, kalau dia sudah punya jiwa itu, nah ini biasanya sudah lurus jalannya. Dia tidak diganggu lagi. Ya. Dan ini yang seperti ini sebenarnya ini cerita awal-awal belajar saya. Cerita apa? Awal-awal belajar saya sebenarnya. Tapi kalau seorang sudah mulai belajar, sudah mulai kenal ilmu dan berjalan di jalannya, biasanya orang yang sudah jalan di atas jalan ilmu itu, dia itu akan merasakan lezatnya ilmu, hal yang tidak pernah dia rasakan selama dia hidup sebelumnya. Nah, itu akan membuat dia apa? Membuat dia bersemangat, ya. Setiap kali dia kurang nilainya, dia pasti akan menuntut hal yang lebih daripada itu. Akan mencari hal yang lebih daripada itu. Baik, selesai di pembahasan ini. Kemudian penulis memberikan wasiat berikutnya. Dan ini yang ke-24. Al-mudawama alal baqiyati salihat wal hauqalah. Ya, terus menerus di atas baqiyat salihat. Kita akan terangkan ya apa baqiyat salihat dan membaca hauqalah yaitu la haula wala quwata illa billah. Kata penulis wadum alal baqiyati salihati wa hauqil was'alillaha rizqan husna mukhtatami. Dan kontinulah kamu terus menerus di atas al-baqiyat as-salihat. Ini di ayat ya di surah Al-Kahfi ayat 46 wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan baqiyat salihat itu lebih baik di sisi Rabbmu pahalanya dan lebih baik apa namanya untuk diharapkan. Al-baqiyat as-salihat yang dimaksudkan adalah segala ketaatan, bentuk-bentuk yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan baqiyat salihat ucapan dzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ini betul ya, ini bagian dari baqiyat salihat, bagian. Tapi baqiyat salihat lebih daripada itu. Dia segala ketaatan. Segala ketaatan dan segala bentuk yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka seorang hamba itu hendaknya dia memperbanyak dari baqiyat as-salihat ini. Wa hawqil dan perbanyaklah haula wala quwata illa billah. Sebab la haula wala quwata illa billah ini telah diterangkan di dalam banyak hadis bahwa dia ini seperti perbendaharaan harta di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan ini la haula wala quwata illa billah ini kalimat isti'anah, seorang memohon pertolongan. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan sebagian orang di masa ini ya. La haula wala quwata illa billah itu jadi kalimat kalau kena musibah. Ya, misalnya anaknya apa namanya agak nakal misalnya, sulit diatur, atau dia kena musibah, dia ucapnya la haula wala quwata illa billah. Hah? Padahal harusnya la haula wala quwata illa billah ini adalah kalimat isti'anah. Dia membaca misalnya, sulit dia memahami, dia berkata la haula wala quwata illa billah. Dia banyak memohon isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu paling banyak beliau kalau membahas masalah agak samar begitu, dia membaca apa namanya? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, isti'anah. Allahumma apa namanya? Dia memohon kepada Allah supaya diberi tambahan ilmu. Ya mu'allima Ibrahim allimni, ya mufahhima Sulaiman fahhimni. Dan ini terkait dengan doa. Iya. Terkait dengan doa. Jadi dalam bentuk dia memohon dengan la haula wala quwata illa billah maupun yang lainnya, itu adalah hal yang bagus. Kemudian yang ke-25 dan yang ke-26 yang terakhir. Ya, 25 soal husnul khatimah, meminta husnul khatimah. Was'alillaha rizqan husna mukhtatami, dan mintalah kepada Allah rezeki diberi husnul khatimah. Ini selalu dimohon oleh seorang hamba. Bagaimana dia itu diberi dari husnul khatimah. Iya. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi penutup yang apa? Yang paling baik di dalam umurnya. Iya. Dan tidak ada jalan husnul khatimah yang lebih indah melebihi menuntut ilmu. Melebihi apa? Menuntut ilmu. Sebab orang dengan menuntut ilmu, dia ibadah. Sepanjang dia belajar menuntut ilmu, membaca Al-Quran, maka itu diharapkan dia adalah orang yang berada di atas husnul khatimah. Kemudian yang terakhir, kata beliau, wadra ila Allahi fit tawfiki mubtahilan fahuwal mujibu wa ahlul manni wal karami. Wadra, dan mintalah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Fit taufik, supaya kamu diberi taufik. Mubtahilan, dengan selalu beribadah kepadanya. Fahuwal mujibu, dialah Allah yang pasti mengabulkan. Ya. Wa ahlul manni wal karami. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki anugerah dan kedermawanan. Ya, kalau kita yakini Allah maha mengabulkan, selalu memberi anugerah dan maha dermawan, maka diharapkan seorang itu akan mendapatkan apa yang dia minta. Kemudian di akhir dari buku ini, di halaman 92, penulis rahimahullahu ta'ala menutupnya dengan doa. Iya. Dan doa beliau di sini terkandung 4 perkara. Yang pertama memohon pengampunan, talabul maghfirah. Yang kedua talabul ridallahi fil qawli wal i'tiqad wal fi'l, mengharap ridha Allah dalam ucapan, keyakinan dan amalan. Kemudian yang ketiga talabu i'la'iddin wa nasri nasiriddin, memohon ketinggian agama dan pertolongan untuk siapa saja menolong agama. Kemudian yang keempat addu'a ala adda'iddin, mendoakan musuh-musuh agama. Kata beliau rahimahullah, ya Rabbi, ya Hayyu, ya Qayyumu maghfiratan lima janaitu minal isyani wal lamami. Ya, ya Allah, ya Rabbku, ya yang maha hidup, yang maha qayyum, saya memohon pengampunanmu. Saya memohon pengampunanmu terhadap apa yang telah saya lakukan berupa dosa-dosa dan kekeliruan-kekeliruan. Iya. Nah ini hendaknya diperhatikannya kalimat ini. Karena seorang penuntut ilmu itu harusnya selalu dia memohon dirinya. Untuk dirinya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kekeliruan, dosa. Kadang pengaruh dari dosa yang telah lalu itu berpengaruh pada akan datang, masa-masa yang akan datang. Ya, sebagian as-salaf itu ada yang kena musibah sesuatu, maka dia berkata, ini saya kenal ini, musibah ini. Ini dosa saya lakukan 20 tahun yang lalu. Ya. Introspeksi diri mereka itu sangat besar sekali. Karena itu selalu memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan pengaruh-pengaruh dosa. Iya. Beliau sebutkan 3 nama, ya Rabb, ya Hayyu, ya Qayyum. Iya. Rabb, karena ini mencakup seluruh apa yang dia minta. Iya. Ya Hayyu, ya Maha Hidup, dialah Allah yang mendengar apa yang dia minta, Maha Mampu untuk melakukan apa yang dia minta. Qayyum, yang menegakkan. Dia mohon pengampunan. Kemudian kata beliau, wamnun alayya bima yurdika waqdihi li min i'tiqadin atau min i'tiqadin wa min fi'lin wa min kalimi, dan berikanlah minnah kepadaku, berikan anugerah untukku apa yang kau ridai. Ya, dan tetapkanlah hal itu bagiku yang kamu ridai itu berupa keyakinan, perbuatan maupun ucapan. Ya, Jadi ini seorang penuntut ilmu juga mengambil contoh ya dari Syekh di sini. Kita mohon sama dengan permohonan mereka, permohonan beliau, supaya kita diberi dari Allah anugerah hal yang Allah ridhai. Dan keridhaan Allah itu dicatat untuk kita dalam keyakinan yang kita pelajari, ucapan maupun amalan-amalan kita. Wa'alidinaka wansur nasirihi kama wa'attahum rabbana fi asdaqil kalimi. Tinggikanlah agamamu ya Allah, dan turunlah siapa yang menolong agamamu, sebagaimana engkau janjikan kepada mereka wahai Rabb kami, di dalam ucapanmu yang paling benar. Ya, maksudnya dalam Al-Quran ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan akan hal tersebut, bahwa siapa yang meninggikan agama Allah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad. Surah Ghafir ayat 51. Sungguhnya kami yang akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan ketika saksi-saksi berdiri memberikan persaksian. Baik. Kemudian kata beliau, waqsim bi ba'sika rabbi hizba khadilihi warudda kaidal aadi bi nuhurihimi. Ya, dan patahkanlah dengan siksaanmu wahai Rabbku kelompok orang yang menggembosi ilmu itu, dan tolaklah makar para musuh, kembalikanlah makar mereka, ya, membinasakan leher-leher mereka sendiri. Nah, washdud alaihim bizilzalin wadamdamatin kama fa'alta bi ahli al-hijri fil qidami. Ya, dan keraskanlah terhadap mereka dengan gempa dan siksaan sebagaimana engkau telah lakukan hal tersebut kepada ahlul hijr. Ya, kepada ahlul hijr di masa dahulu. Ya, itu yang disebut di dalam Al-Qur'an ya. Di apa namanya? Ahlul hijr maksudnya kaumnya Nabi Salih, yaitu Samud. Ya. Dikatakan dalam Al-Qur'an fakadzabuhu fa'aqaruha padamdama 'alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Iya, maka mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai merata. Wa ja'al humu rabbana lil khalqi mau'izatan wa ibratan ya syadidal batshi wan niqami. Jadikanlah mereka itu wahai Rabbku sebagai pelajaran untuk makhluk dan sebagai ibrah. Ya Allah yang maha keras siksaan dan pembalasannya. Baik. Kemudian beliau tutup dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Tsumma shalatu 'alal ma'sumi min khata'in Muhammadin khairi rusulillahi kullihim wal ali washabbi tsumma at-tabi'ina lahum tamma wa tamma nadmi bihamdillahi dzin ni'ami." Ya, kata beliau kemudian selawat terhadap Nabi yang ma'sum dari kesalahan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'sum dari kesalahan. Ya. Khususnya kalau dikatakan Nabi Muhammad ma'sum dari kesalahan terkait dengan wahyu, itu tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam salah. Jelas ya? Demikian pula dosa-dosa besar, tidak mungkin Nabi Muhammad jatuh di dalam apa? Dosa besar. Tapi kalau kesalahan bermana hal yang biasa terjadi pada manusia, dosa kecil, ini silam pendapat di kalangan para ulama. Apakah itu terjadi pada Nabi atau tidak? Jelas ya? Baik. Muhammadin khairi rusulillahi kullihimi. Ya. Nabi yang selamat dari kesalahan, maksum dari kesalahan, yaitu Nabi Muhammad, sebaik-baik Rasul Allah seluruhnya. Wal ali wassahbi. Demikian pula salawat dan salam untuk keluarga beliau dan sahabat beliau. Thumma tabi'ina lahum. Kemudian siapa yang mengikuti mereka. Watamma nadmi bihamdillahi dzin ni'ami. Selesai nadamku ini, syairku ini. Segala puji hanya untuk Allah yang maha memiliki nikmat-nikmat. Ya wallahu ta'ala alam. Hingga di kesempatan ini selesai pembahasan kita terhadap buku ini. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Dan yang paling penting, buku ini hendaknya selalu diulangi ya. Dikaji. Kalau bisa dihafal dari bait-bait syairnya, itu yang paling bagusnya. Ya, kalau tidak, banyak dia baca, dia ulangi. Banyak dibaca, dia ulangi supaya membekas di dalam jiwa. Membekas di dalam jiwanya. Ya, dan memang ilmu itu seperti itu. Harus rajin menulis. Ya. Dulu itu ahli hadith, kalau dikatakan ahli hadith, dia menulis hadith itu 500 jilid dengan tangannya. Saking banyaknya dia menulis. Ya. Seperti itu memang dulu. Ya, dan ini berkurang di masa sekarang. Ya, banyak orang yang belajar itu senangnya dia tidak menulis, membaca saja. Ya, sedikit-sedikit pakai tablet. Hah? Kan begitu. Jarang mencatat. Kalau di masa dahulu subhanallah sulit kertas. Ya. Sulit kertas. Tidak ada kertas kayak gini dulu. Yang ada apa? Ya. Kadang dia memiliki dari kulit-kulit, kain apa segala macam. Kalau dapat kertas itu sulit dia dapatkan, mahal. Ya. Kemudian tidak ada fotokopi di masa dahulu. Ya, kalau ingin dapat buku, dia tulis buku itu dari awal sampai akhir. Ya, baru dia hafal. Kalau sekarang subhanallah kita banyak kemudahan. Tapi banyak malasnya ya, saking mudahnya itu. Sehingga banyak malasnya. Baik. Karena itu kalau seorang punya apa namanya semangat pelajaran-pelajaran itu dia tulis, faedah-faedahnya dia tulis dengan tangannya, dia rapikan, ya dia ulangi, selalu dia ulangi, maka itu insyaallah taala yang berbuah dengan ilmu. Ya, akan lihat nanti suatu hari kelihatan begitu selesai program dia di atas metode itu, dia akan menonjol di atas yang lainnya. Ya Allah taala alam. Baik, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah taala di kuliah yang akan datang kita memulai kitab baru ya. Kita akan baca kitab Fadlul Islam. Ya. Kalau terjemahan kalimatnya Fadlul Islam, keutamaan Islam. Tapi ini buku, saya tidak bisa mensifatkan buku ini dengan kalimat yang membahasakan harga buku ini. Buku yang sangat bernilai. Ya. Ini penjelasan tentang bagaimana metode Islam, berislam yang benar. Berislam yang benar. Insya Allah ta'ala ini memang buku kita pilih sebagai manhaj dasar bagaimana seorang itu bisa apa namanya beragama dengan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala upaya dan memudahkan ilmu untuk kita semua. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.